بسم الله. مرارون فصلون أفرقوا بين الشرك الأكبر والبدعي والبدعي وقد ذكرنا أن تقليدين كلما قال برسول مذكورته لمن فعل بعض البدعي مجتهدا أو جاهلا لم يقل ذلك فيمن ارتكب الشرك الأكبر والكفر ظاهرا. فقد قال رحمه الله الشرك لا يكفر. فقد قال رحمه الله تعالى إن الشرك لا يكفر لا يكفر وإن كان أشرا. وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك. ونذكر هنا ما اطلعنا عليه من كلامه وكلام غيره من العلماء. قال رحمه الله تعالى في شرح الحجة لما تكلموا في كفر تارك الصلاة قال وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر شق أو شل لكن قد يكفى عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائه الدين من الأخبار والأوامر. Faqad zakarna, Syekh Abdullah Babutain mengatakan, Faqad zakarna dan telah kami sebutkan anak Syekh Taqiyuddin, bahwa Syekh Taqiyuddin yang dicabat, Ibnu Taimiyah, inna maqal, hanyalah mengatakan, turjal maghfiratu, ya, ada harapan diampuni, liman fa'ala ba'dal bida'i, ya, ada harapan dimaafkan, diampuni itu bagi orang yang melakukan, ya, sebagian bid'ah, mujtahidan karena berijtihad au jahilan atau karena jahil. Dengan catatan kemarin sudah kita sebutkan di jilid yang ke-20 apa dari Al-Fatawa ya bahwa asalnya sebagian bid'ah itu masuk pada yang asalnya diperintahkan. Masuk pada bagian yang asalnya diperintahkan. Ya kalau bisa dibilang itu bid'ah idhofiyah. Bisa dibilang itu bid'ah apa? Idhofiyah yang diistilahkan oleh para ulama dengan bid'ah idhofiyah. Kata Ibnu Taimiyah yang seperti itu kalau dia melakukannya kebid'ahan itu karena ijtihad atau karena jahil mungkin untuk dimaafkan dan dapat apa? Pahala. Dan dapat pahala. Lam yakul dzalika tapi Ibnu Taimiyah tidak mengatakan hal itu fi man irtaka basyirkal akbar pada orang yang melakukan syirik akbar wal kufra dzahirah dan orang yang melakukan apa? Kufuran yang nyata, kufuran yang terang, kufuran yang terang-terangan. Ya. Adapun dalam masalah syirik akbar, mutainya tidak mengatakan seperti itu. Balqad qala rahimahullah ta'ala bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan inna syirka la yukfaru sesungguhnya syirik itu enggak diampuni wa in kana asghara walaupun itu syirik kecil dulu bagaimana orang melakukan syirik akbar karena ijtihad diampuni dan dapat pahala. Sementara itu dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ya kan? Itu kan dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Pelaku syirik akbar itu kalau melakukannya karena ijtihad maka diampuni dan dapat pahala. Sementara Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan syirik kecil aja enggak diampuni. Ya, syirik kecil aja la yukfar, enggak diampuni. Berdasarkan keumuman apa? Ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ayushraka bihi di situ ya. Terselubung di dalam fi'il itu masdar karena an dan fi'ilnya itu fi ta'wilil masdar. Masdar itu nakirah ya. Dan nakirah dalam konteks apa? Nafi. Innallaha la yaghfiru nafi. Dalam konteks nafi itu menunjukkan apa? Makna yang luas mencakup syirik akbar dan syirik asghar dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya syirik itu baik akbar maupun asghar enggak diampuni. Bedanya adalah kekal dan tidak di dalam neraka. Ya, kalau syirik akbar kekal, kalau syirik asghar apa? Tidak kekal di neraka. Tapi enggak diampuni. Tetap harus masuk neraka. Ya. Maka qaddamna ba'dha kalami fi dzalik, dan kami telah bawakan ya sejumlah dari ucapan beliau tentang hal itu. Ya. Jadi ya dusta atas nama Ibnu Taimiyah kalau mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu berpendapat pelaku syirik akbar kalau dia melakukannya karena ijtihad itu dimaafkan dan dapat pahala. Dusta. Wa nadhkuru huna ma tala'na 'alaihi min kalami. Dan di sini di kesempatan ini kita akan sebutkan apa yang kami temukan atau la'na 'alaihi yang kami temukan min kalamihi dari ucapan beliau wa kalam yang ghairi min ulama dan ucapan ulama yang lain. Qala rahimallahu taala fi syarh al-Umdah, ya, Ibnu Taimiyah dalam syarah al-Umdah, ini syarah Umdatul Fiqh. Ibnu Taimiyah punya syarah Umdatul Fiqh tapi belum selesai. Ya. Kalau tidak salah baru sampai kitab Usyam. Ibnu Taimiyah punya syarah Umdatul Fiqh baru sampai kitab Usyam. Kalau tidak salah. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam syarah Umdatul Fiqh, lamma takallama fi kufri tarikis shalah, ketika beliau membicarakan kafirnya orang meninggalkan sholat. Kalau beliau mengatakan fil haqiqah, sebenarnya faqulu raddin li khabarillahi aw amri, setiap penolakan terhadap ya berita dan perintah Allah, fahuwa kufrun, itu adalah kekufuran, itu adalah kekafiran. Setiap penolakan terhadap khabar atau perintah Allah itu adalah kekafiran. Dakka au jalla, ya, penolakan itu ya apa namanya ringan ataupun wallahu alam apakah dakka atau jalla ini kembali kepada penolakan atau kembali kepada khabar dan amr itu, ya, itu perkara yang tapi tekstualnya sepertinya kembali kepada khabar atau amr, ya, bahwa kufur, setiap penolakan terhadap khabar dari Allah ataupun perintah dari Allah itu adalah kekafiran. Dakka au jalla, khabar itu ya samar ataupun zahira ataupun khafi, khafiyah, samar ataupun ya tidak samar, samar ataupun gamblang, perintah itu samar ataupun gamblang. Lakin akan tetapi qad yu'fa amma khafiyat fi turukul ilmi, akan tetapi ya terkadang dimaafkan. Waqad la yu'fa, berarti kan kalau terkadang dimaafkan berarti terkadang tidak dimaafkan, berarti ada yang tidak dimaafkan. Lakin akan tetapi qad yu'fa, terkadang dimaafkan amma khafiyat fi turukul ilmi, ya, perkara atau berita atau perintah yang turukul ilmi, jalan untuk mengetahuinya itu khafiyat, samar, yang disebut dengan masalah apa? Khafiyah. Apakah itu pada semua masalah? Wa kana amrun yasirun fil furu', dan itu adalah perkara-perkara yang sedikit sekali dalam permasalahan-permasalahan furu'. Jadi ya kebanyakan permasalahan furu' saja tidak dia apa? Hah? Tidak samar. Jalan untuk mengetahui permasalahan itu tidak samar. Kalau tidak samar, tidak dimaafkan. Ini mafhum dari ucapan Mutaimiyah. Bisa dipahami? Mutaimiyah mengatakan, lakin qad yu'fa, ya. Ulang dari depan. Hakikatnya, sebenarnya, kullu raddin li khabar Allah wa amri, setiap penolakan terhadap khabar, berita, dan perintah Allah, itu adalah fahuwa kufrun, adalah kekafiran. Dakka au jalla, khabar atau perintah itu samar ataupun tidak samar. Ya samar ataupun zahira apa khafi ataupun zahira, akan tetapi qad yufa, terkadang dimaafkan, berarti terkadang ada yang tidak dimaafkan, terkadang dimaafkan, ya, ma khafiyati turukul ilm, perkara-perkara yang jalan untuk mengetahuinya itu samar. Wa kana, dan sifatnya perkara yang samar itu adalah amrun yasirun fil furu', jumlahnya sedikit sekali di dalam permasalahan-permasalahan apa cabang, bukan dalam permasalahan-permasalahan apa? Usul. Permasalahan-permasalahan cabang. Berarti banyak perkara-perkara cabang yang jalan untuk mengetahuinya itu tidak samar dan tidak dimaafkan. Mafhumnya begitu. Bikhilafi ma zahara anhu. Ini berbeda dengan yang kalau perkaranya itu zahir. Ya, khabar atau amrnya itu apa? Zahir. Yang disebut dengan masail apa? Zahirah, disebut dengan masail ma'lum min ad-din bidharurah, ya. Wa kana min da'aiddin, dan sifatnya itu adalah min da'aiddin. Ya. Sifatnya itu adalah min al-akhbar wal awamir, berita-berita atau perintah-perintah yang merupakan da'aimuddin, yakni usul-usuluddin. usuluddin. Tauhid dan syirik usuluddin enggak? Asrul usul tauhid, ya kan? Asrul usul. Tauhid asrul usul. Ya. Dikhilaf berbeda dengan masail zahirah, berbeda dengan masail zahirah. Ya. Terlebih lagi jika khabar dan perintah itu adalah usuluddin. Ada permasalahan usuluddin tentang tauhid itu asrul usul, syirik asrul usul. Ya. Artinya kalau dikhilaf berarti tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Yang ini ucapan Syekhul Islam Utsaimiyah rahimahullah taala. Kemudian ada orang berdusta atas nama Syekhul Islam mengatakan Syekhul Islam yang berpendapat orang melakukan syirik akbar kok karena ijtihad maka dimaafkan bahkan dapat pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jahizi. Ya, pengikutnya Jahiz. Wa qala rahimahullah, ya. Wa qala rahimahullah fi asna'i kalamin lahu fi dhammi ashabil kalami warrazi min a'zamin nasi fi babil hayrati lakin huwa musrifun fihi lahu nahmatun fi tahkiki wa syakku fil batili khairun minastabati ala i'tiqadihi lakin qalla ay yasbuta ahadun ala batilin mahdin bal labudda fihi min naw'in min al-haqqi wa tujadu ridatu minhum kathiran kan nifaqi wa hadha ila kana fil maqalatil khafiyyati faqad yuqalu lam taqam alayhi al-hujjatu allati yukaffaru sahibuha allati yukaffaru sahibuha lakin ya padanika fitwa'ifa minhum fi umurin ya'lamul amatu wal khatatu bal yahudu wa nasara ya'lamuna anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'ita biha wa kaffara man khalafaha mislu ibadatillahi wahdahu la sharika lahu wa nahyuhu an ibadati ghairihi فإن هذا أظهر شرائع الإسلام فمثل أمره بصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب ومثل تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك إلى أن قال وصنف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب wa qama adillatu ala husnihi wa raghaba fihi fa hadhihi hiddatun an al-islam ijma'an wa qala rahimahullah. Tadi sudah disebutkan satu, ya, dibawakan satu ucapan Utsaimiyah. Sekarang ucapan yang lain lagi. Qala rahimahullah, beliau rahimahullah berkata fi asma'i kalamin lahu ketika membicarakan firdami ashabul kalam, membicarakan tercelanya siapa? Ahlul kalam. Ya, ketika beliau sedang membeberkan, ya, kesesatan-kesesatan ahlul kalam, ya, di tengah-tengah pembeberan itu beliau mengatakan apa? Warrazi, ya, Warrazi, yakni Abu Abdullah Ar-Razi, yang Fakhruddin Muhammad Ibn Umar bin Hasan At-Taimi, ya, filsuf Asy'ari. Razi min a'zamin nasi fi babil hayrah. Razi ini orang yang paling bingungan. Razi ini orang yang paling guncang. Lakin huwa musrifun fi, akan tetapi dia itu apa namanya? Ya, musrif. Ya. Apa namanya? Israf. Terlalu berlebihan dalam keguncangan itu. Ya, oh, Razi ini orang yang paling guncang. Dia kelewatan guncangnya. Ya, lahunah matun fitasfik. Ya, sehingga dia ini yang paling getol, ya, menebar keraguan. Wasyakfil batil khairun minasabat ala tiqadi. Meskipun, ya, orang guncang di atas kebatilan itu lebih mending dibandingkan, ya, kokoh di atas keyakinan batil. Ya kan? Orang yang goncang di atas kebatilan itu lebih mending dibandingkan yang kokoh memegangi keyakinan batil. Betul tidak? Iya. Lakin qalla an yasbuta ahadun ala batilin mahdhin. Ya, memang ya sedikit. Ya, jarang sekali orang itu kokoh di atas kebatilan yang murni, itu sedikit. Ya, balabudda fihi min naw'in al-haq. Ya, mesti ada apa? Sedikit unsur kebaikannya, sedikit unsur kebenarannya, mesti. Ini kebatilan yang murni, kebatilan jarang orang itu bisa kokoh di atas kebatilan yang murni, di atas kebatilan itu jarang. Itu dia akan guncang. Ya kan? Mesti dia akan guncang. Guncangnya apa? Mesti ada unsur-unsur kebenarannya. Mesti ada unsur-unsur kebenaran dalam kebatilan yang dipegangi itu. Bukan kebatilan murni. Ya. Waktu jadu rijjatu minhum kasiron. Dan ditemukan, ya, dari mereka itu kemurtadan. Ditemukan banyak kemurtadan. Ya, pada diri mereka orang-orang ahlul kalam. Ya, kan nifat seperti juga banyak ditemukan kemunafikan. Dalam diri mereka ini banyak ditemukan mereka yang murtad, yang munafik itu banyak. Wahada idakana fil maqalatil khafiyah. Ya, ini kalau terjadi pada ya permasalahan-permasalahan yang samar, faqad yuqal, ya, bisa ya dimungkinkan untuk dikatakan lam tuqam alaihil hujjatu, belum tegak hujjah. Ya, alati yukaffaru sahibuha, yang ya pelaku pelanggaran itu, pemilik pendapat itu ya difonis kafir. Ya, difonis kafir dengan sebabnya, ya. Ini kalau seandainya ya kemurtadan dan kemunafikan yang mereka terjatuh padanya itu adalah permasalahan-permasalahan yang samar, masih mungkin kita katakan, kita kasih uzur apa? Jahil, belum tegak hujjah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, prasyarat takfir, prasyarat iqamatul hujjah dalam takfir itu masalah apa? Maqalat apa? Khafiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan jelas-jelas. Ala idza kana fil maqalat khafiyah qad yuqallam tuqam alal hujjah allati yukaffar sahiha. Ya, prasyarat iqamatul hujjah adanya uzur bil jahl dalam masalah takfir itu kalau masalah apa? Khafiyah, permasalahan-permasalahan khafiyah. Ya, permasalahan-permasalahan yang samar. Lakin ya qaudzalika fit tawa'ib minhum fi umurin, akan tapi sayangnya ya banyak dari mereka itu terjatuh ya pada perkara-perkara ya alamul amatu wal khassah, yang diketahui oleh orang alim dan orang awam. Yang disebut dengan ma'lum min ad-din bidzarurah, yang dimaksud, yang dimasukkan dalam masalah mata'il zahirah. Ya, tapi sayangnya banyak dari mereka itu terjatuh penyimpangan, kesesatan pada permasalahan-permasalahan, kesalahan, pelanggaran pada permasalahan-permasalahan yang zahirah, yang diketahui oleh orang alim maupun orang awam. Bahkan bal Yahud wan Nasara ya'lamun, bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengetahui anna Muhammadan Isa biha, bahwa Muhammad itu diutus ya membawa perkara itu, tapi mereka apa? Mereka terjatuh pada kesalahan dalam permasalahan itu. Padahal orang alim, orang awam dari kaum muslimin, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka jahil. Apakah kemudian ditoleransi? Tidak. Ya, tidak ditoleransi. Ibnu Taimiyah memberikan toleransi kejahilan itu pada permasalahan-permasalahan apa? Khafiyah. Ya, kalau ini enggak. Orang alim, orang awam, bahkan orang Yahudi, orang Nasrani tahu bahwa Muhammad SAW itu diutus membawa perkara tersebut. Wa kafara man khalafa, dan Muhammad memvonis kafir orang yang menyelisih perkara tersebut, perkara yang beliau bawa itu. Apa itu? Mithlu ibadati la ilaha illallah syarikalah, contohnya tauhid. Contohnya apa? Tauhid. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak sekutu baginya, wa nahyu an ibadati ghairi, dan larangan dari syirik. Kalau ada orang melanggar tauhid, ya, melanggar larangan dari syirik sehingga dia berbuat syirik, tidak ditoleransi dengan kejahilan menurut Ibnu Taimiyah. Ya. Fa inna hadza azharu syara'i Islam. Tauhid, perintah bertauhid dan larangan dari berbuat syirik, ini merupakan apa? Azharu syara'i Islam, merupakan ya syariat Islam yang paling zahira, syariat Islam yang paling nampak. Ya, kata Ibnu Taimiyah, ya, orang alim, orang awam dari kaum muslimin, bahkan Yahudi, Nasrani tahu bahwasanya pelakunya itu kafir, pelaku kesyirikan itu kafir. Ya, orang yang melanggar tauhid itu kafir. Tahu bahwa Muhammad itu mengkafirkan orang seperti itu. Ya, tapi sayangnya banyak Ya, tawa'id bahkan. Bukan hanya satu persatu, tawa'id. Kelompok orang dari Ahlul Kalam itu enggak tahu masalah ini. Dan enggak dikasih toleransi oleh Mu'tazilah. Ya, karena toleransi dikatakan mungkin belum tegak hujah. Ya, sehingga enggak bisa dikafirkan. Itu pada perkara berapa tadi? Makolat Khofiyah. Pada makolat Khofiyah. Wa mithlu, dan contohnya lagi yang diketahui oleh orang alim maupun orang awam, diketahui orang Yahudi, orang Nasrani, bahwa Muhammad SAW itu diutus, ya, dengannya dan mengkafirkan siapa yang menyelisihinya. Contohnya lagi adalah amrihi bis salawatil khams, perintah salat 5 kali sehari semalam. Kalau ada orang mengingkari perintah salat 5 hari, ya, 5 kali sehari semalam, tidak dikasih toleransi. Wa ta'zim sya'niha, dan ya, mengagungkan, ya, nilai salat 5 kali sehari semalam. Wa mithlu mu'adatul musyrikin, dan contohnya lagi mu'adatul musyrikin, kewajiban atau perintah untuk memusuhi orang-orang musyrik wa ahlul kitab dan memusuhi ahlul kitab. Kalau ada orang mengingkari kewajiban memusuhi musyrikin dan memusuhi ahlul kitab, enggak dikasih toleransi dia. Ya, kalau enggak dikatakan enggak bisa dong difonis kafir dia. Mungkin dia belum tegak hujah. Enggak. Kata Ibnu Taimiyah tidak dalam masalah ini. Wa mithlu tahrimil fawahish wal riba wal maisir, contohnya lagi adalah pengharaman apa? Pengharaman fawahish, ya, pengharaman zina, liwat, ya, zina, homosek dan lesbi, wal riba dan riba wal maisir dan judi. Wa nahu dzalik, dan semisal. Kalau orang itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, dia bukan orang baru masuk Islam, maka tidak ditoleransi kalau dia mengingkari haramnya perzinahan, mengingkari haramnya judi, khamr, riba, enggak ditoleransi dia. Ya, dikafirkan dia. Akan tetapi kalau mau di apa? Di qomatul had, mau ditegakkan hukuman had yaitu hukuman mati, maka harus di apa? Harus di ultimatum untuk taubat, seperti kisahnya siapa? Sahabi Qudamah Ibn Mat'un. Seperti kisahnya Sahabi Qudamah Ibn Mat'un. Ila anqal, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan wa sunna farazi. Semuanya di sini Ibnu Taimiyah membedakan permasalahan itu dalam dua kutipan ini, ya, kutipan dalam Syarhul Umdah dan dalam kutipan di sini Fatawa dan Darut Ta'arud, ya, dalam kitab Darut Ta'arud ini Ibnu Taimiyah membedakan antara masail apa? Zahira dengan masail khafiyah. Ya, masail khafiyah itu di situ dikatakan harus tegak hujjah sebelum dikafirkan. Sedangkan masail zahira maka tidak ada prasyarat iqamatul hujjah itu. Ya, prasyarat iqamatul hujjah. Ya. Kalau dia jahil, maka kesalahan dia sendiri. Ya, kesalahan dia sendiri. Kenapa dia enggak nanya? Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan, "Sunna ar-Razi dan ar-Razi." Ya, dan ar-Razi menulis kitabahu, menulis buku fi ibadatul asnam wal kawakib. Menulis buku pedoman peribadahan kepada berhala dan kepada bintang-bintang. Judulnya itu di bawah. As-sirrul maktum fi da'watil kawakib wan nujum wa sihr wa talasim wal azaim. Ya. Buku yang ditulis oleh Fakhrul Razi, ya, tentang buku pedoman perbuatan syirik, buku pedoman praktek syirik. Wa aqamal adillah ta'ala husnihi. Ya. Ar-Razi bahkan, ya, menuliskan dalil-dalil, ya, yang menunjukkan bagusnya praktek peribadahan berhala, peribadahan bintang, sihir, ya, raja-raja, mantra-mantra dan sebagainya itu. Warqabawi bahkan Ar-Razi apa? Memotivasi orang untuk melakukannya. Wa hadhi ridatun alil islami ijma'an, dan ini ulama sepakat ini adalah apa? Murtad. Seperti ini adalah murtad. Intaha. Ya. Intaha. Ya, baca. Ubi. Faqauluhu rahimahullah. Ya'ibuna. Nabiyukum. kana lahakum anni kapan asfaitumiku saya subhanallah alhamdulillah yuriduna subaha alaihi wa yuriduna ala man ansara. Ya. Faqaulu rahimahullah sekarang ya. Faedah yang diambil oleh Syekh Abu Tan dari ucapan Mutaimiyah tadi. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi, balil yahud wa nasara ya'lamuna dzalik. Bahkan orang Yahudi dan Nasrani pun mengetahui hal itu. Mengetahui bahwa Muhammad SAW itu diutus untuk memerintahkan manusia bertauhid dan melarang mereka berbuat syirik dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid, siapa yang melakukan syirik. Yahudi Nasrani pun tahu itu. Huwa kama qala, kata Syekh Abu Butain, ya, itu memang seperti itu keadaannya. Ya, memang seperti itu keadaannya. Faqad sami'na, ya, kemudian beliau kasih pengalaman. Kami sendiri telah mendengar an ghairi wahid min al-yahud. Kami sendiri mendengar lebih dari satu orang Yahudi. Ya, anahum bahwa mereka orang-orang Yahudi ya'ibuna al-muslimin, ya, mengejek, mengolok-olok orang-orang Islam, orang-orang yang ngaku Islam tentu ya. Orang yang ngaku Islam ma yuf'alu illa hadzal masahih. Atas apa yang mereka praktekkan di pekuburan-pekuburan tersebut. Yaqulun, orang-orang Yahudi berkata apa kepada orang-orang yang ya menyembah kubur itu, in kana nabiyukum amarakum bihadza, kalau nabi kalian menyuruh kalian berbuat seperti ini, falaysa bi nabi, berarti dia bukan nabi. Wa in kana nahakum anhu, tapi kalau nabi kalian melarangnya, faqad afaitumu, berarti kalian sudah mendurhakai nabi kalian. Fa ya subhanallah, ya, ini pengalaman pribadinya siapa? Syabdullah bin Hussein. Ya subhanallah, ya, maksudnya Allah ma'ajabah, betapa ya mengagetkannya ini. Al-Yahud yungkiruna hadhil umur syirkiyah. Orang-orang Yahudi mengingkari praktek-praktek kesyirikannya orang aku Islam. Wa yakuluna mayati bihan nabi. Mereka katakan tidak ada satupun nabi mengajarkan seperti itu. Sementara kathir min ulama yahadu zaman. Sementara banyak ulama di masa ini. Yujawizuna dalik. Membolehkan praktek seperti itu. Wa yuriduna syubah al-batil alai. Bahkan mencarikan apa? Mencarikan argumen, mencarikan dalih-dalih. Ya, syubah batilah, mencarikan dalih untuk praktek seperti itu, mencari-carikan dalihnya untuk praktek seperti itu. Wa yungkiruna alaman angkar. Lebih dari itu bahkan mengingkari siapa yang mengingkari perbuatan itu. Mengingkari siapa yang mengingkari praktek-praktek yang sudah dikatakan oleh orang-orang Yahudi, tak ada seorang pun nabi mengajarkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang sangat berharga dari yang di apa dicomot oleh dikutip oleh Syekh Abu Hussein dari penjelasan Mutaimiyah rahimahullahu taala. Ya, intinya bahwa di sini Mutaimiyah membedakan ya masail itu ada masail khafiyah, ada masail zahirah ma'lum min ad-din bid-darurah, ya. Prasyarat iqamatul hujjah artinya orang itu ditoleransi dengan ditoleransi karena jahil atau takut atau apa salah takwil atau jihad itu pada masail-masail apa? Sofiyah. Dan kalau kita merujuk kepada yang sebelumnya, tidak semua masail, tidak semua masail furu, tidak semua masail sofiyah itu, tidak semua masail furu'iyah itu, tidak semua masalah-masalah cabang itu sofiyah, sehingga dimaafkan, ya, ke apa namanya, pengingkaran di dalamnya, penyimpangan di dalamnya, ya, kalau kita merujuk pada sahul umdah tadi, ya, demikian juga di sini ada faedah bahwasanya, ya. Orang alim perkara maklum nadin darurah, bahkan orang Yahudi dan Nasrani mengetahui bahwa Nabi SAW itu memerintahkan manusia bertauhid, melarang mereka berbuat syirik dan mengkafirkan siapa yang meninggalkan tauhid, siapa yang berbuat syirik. Ini diketahui juga oleh siapa? Yahudi dan Nasrani. Dan ini faedah yang diambil oleh Syekh Abu Tain, bahwa sampai Yahudi Nasrani, sampai orang Yahudi mengingkari orang Islam melakukan praktek syirikan di kuburan-kuburan itu. Sayangnya kemudian malah banyak ulama di zaman itu yang membolehkan praktek-praktek seperti itu, ya, seperti kemarin, karena syirik itu adalah sholat dan sujud. Adapun kalau manggil-manggil minta-minta itu bukan doa, itu adalah apa? tidak seruan, itu seruan. Kalau bukan doa berarti bukan ibadah, kalau bukan ibadah berarti bukan syirik. Ya, masyaallah falamulan. Ya, ya lebih parah mereka cari ulama ngaku yang disebut ulama apa? Oleh Syekh Muhammad dan Tuhan disebut ulama apa? Ulama setan. Ya, setan berbaju ulama, disebut ulama syaitan, disebut mulhidun. Ya, disebut ahli ilhad oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, mereka mendatangkan syubhat-syubhat, ya dalil-dalil, mencarikan dalil-dalil ya, untuk berpraktek mereka dan mengingkari siapa yang mengingkari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adalah syak kufur. Ya, kufur. Nah. Man lam yukaffir musyrikin aw sa'a madhhabahu aw tawaqqafa kufrihim. Ya. Fahuwa kafir. Ya, bil ijma'. Ya, masuk kafiran bil ijma'. Dan yang dimaksud musyrikin di situ bukan hanya musyrikin asli. Ya, bukan hanya apa? Musyrikin asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menatapi di hadrat Qadir. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Masih akan dibawakan ya, kutipan dari Ibnu Taimiyah. Ya, kutipan-kutipan dari Ibnu Taimiyah dan dari ulama-ulama yang lain. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.